Assalamualaikum. Tepatnya di edisi hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam tema acara Tasakura Kebiar Sedekah Bumi dan Laut diselenggarakan oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung Sari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oleh keluarga besar Wong Wucung Bersatu. Mantap. Ribuan rasa terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman panitia penyelenggara, khususnya dari Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Ingkang Minulyo Bapak Priyanto Matur Subadun, dan juga terima kasih kepada Wakil Panitia ada Mas Jarwo Matur Subadun, dan juga terima kasih atas kebersamaan dari Sekretaris ada Bapak Wono, ada Bapak Bendahara, ada Bapak Matori Matur Subadun, Mas Matori, juga dari seksi hiburan ada Bapak Petro Matur Subadun, Pak Petro, dan juga ada Mas Erik Mahendra, ada Mas Bul GS, ada Mas Nari, ada Mas Yanto, juga ada Mas Ari. Terima kasih atas semuanya dan seluruh warga Ujung yang mana malam hari ini lagi menikmati acara. Di acara Tasakuran Kebiar Sedekah Bumi dan Laut, yang mana di acara yang paling cukup spesial, acara yang Anda tunggu-tunggu, acara yang Anda nanti-nanti, Tasakuran Kebiar Sedekah Bumi dan Laut, Wong Ujung Bersatu. Kerja bareng dengan Ramayana Audurental Sound System, Abah Suhut dari Berantang Kemabuaya Surabaya, terima kasih. Dan acara ini diabadikan oleh Balauka Syuting Matur Sebadun. Panggung begitu indah, begitu bergemerlapan. Ada Mega Lighting Mas Zakaria Matur Sebadun. Ujung Bersatu, Ujung Bergoyang. Salam kebersamaan agar selalu ada bersama Anda. All artisnya Du Palapa.